الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari al-aslu tsani, yakni prinsip yang kedua daripada prinsip-prinsip dalam menuntut ilmu, yakni bahwasannya ilmu yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala puji pemiliknya, dan Rasulullah SAW puji orang-orang yang memilikinya, serta pembicaraan para salaf di saat mereka menyebutkan tentang ilmu adalah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla, bukan ilmu-ilmu tentang keduniawian. Berikutnya, fa idza arafna hadza, berkata Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah, apabila kita telah ketahui ini, fama huwal hukmu li ta'allumi hadhil ulum, maka apa hukum daripada mempelajari ilmu-ilmu yang keduniaan ini, yakni ilmu tentang kedokteran, medis, ilmu tentang teknik, ilmu tentang kimia, biologi, fisika, ilmu alam, matematika, dan yang semisalnya. Fa'tib, fa'idha arufna hadha, fama huwal hukmu li ta'allumi hadhil ulum, apa hukum pelajari ilmu-ilmu semacam ini? Aku katakan, huwa min babi furudil kifayat, ilmu-ilmu tersebut, yakni ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu medis, ilmu biologi, ini merupakan perkara-perkara yang masuk di dalam fardu kifayah. Apabila memang membawa kepada kemaslahatan kaum muslimin, maka nilainya sampai pada fardu kifayah. Jadi apabila membawa kemaslahatan kepada kaum muslimin, tafsiluha min babi ma la yatimul wajib illa bihi, terhasilkannya ilmu-ilmu tersebut masuk dalam bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka sesuatu tersebut adalah kewajiban. Menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang yang sakit, ya, itu wajib, fardu kifayah, dan tidak ada jalan untuk bisa mengetahui akan hal tersebut kecuali mempelajari tentang ilmu medis. Maka hukum daripada mempelajari ilmu medis adalah fardhu kifayah, membantu orang yang kelahiran agar bisa selamat, itu adalah kewajiban. Ini tidak bisa terrealisasi kecuali dengan mempelajari ilmu kebidanan. Maka ilmu kebidanan pun juga wajib, tetapi fardhu kifayah. Demikian pula perkara teknik, demikian pula perkara-perkara yang lain, semuanya masuk dalam keumuman daripada bab firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail, persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Ini persiapan untuk menghadapi musuh. kaitannya dengan perkara yang sifatnya sebetulnya ini pembelaan terhadap din, pembelaan terhadap agama. Ada hukum hadil ulum. Ini hukum daripada ilmu-ilmu tersebut. Idza qama bihal ba'd saqatat 'anil akharin. Apabila telah ada yang telah menjalaninya dengan mencukupi, maka gugur kewajiban pada yang lain. Sedangkan sekarang ini betapa sangat butuhnya kaum muslimin terhadap ilmu agama. Manusia berlomba-lomba untuk mengejar ilmu-ilmu dunia, sehingga sama sekali tidak ada ilmu fardu kifayah dalam perkara ilmu dunia. Kenapa? Karena manusia semua telah berlomba-lomba mengejarnya, sehingga tersisa bagi mereka adalah perkara yang kalau itu membawa maslahat kepada dunia, agama, ya, kepada kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin, maka itu berpahala. Kalau tidak, maka itu justru akan membawa kepada dosa. Terlebih di dalam mereka mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya demikian, kebanyakan mereka menelantarkan ilmu-ilmu yang menjadi sesuatu tuntutan atas diri-diri mereka, yaitu ilmu tentang agama, menjadi sesuatu yang dikesampingkan. Maka ini merupakan musibah. Apa yang semestinya dipenting-pentingkan justru dinomorduakan. Apa yang mestinya itu adalah sesuatu yang menjadi pelengkap dan kesempurnaan justru dinomorsatukan, justru dikedepankan. Maka butuhnya kita saat ini kepada para penuntut ilmu syar'i. Sangat sedikit sekali ahlu sunnah, ya. Jumlah bilangan ahlu sunnah itu sendiri sangat sedikit di negeri ini. Belum lagi orang-orang yang kemudian yakni terjun ke dalam mempelajari, menuntut ilmu syar'i, menghabiskan waktu untuk belajar ilmu syar'i, lebih sedikit lagi. Sudah sedikitnya jumlah mereka, ya, keseluruhannya, kesemuanya di negeri ini kita sangat sedikit sekali. Apakah sampai 100.000? Wallahualam. Dari Sabang sampai Merauke, dari jumlah 200 juta ini, sedikit sekali kita. Dari jumlah yang sedikit itu masih lebih sedikit lagi jumlah orang-orang yang melibatkan diri dalam dakwah. Lebih sedikit lagi jumlah orang-orang yang menjadi thullabul ilm, penuntut-penuntut ilmu. Sehingga perkara daripada fardu kifayah dalam perkara ilmu agama belum tertutupi, apalagi fardu ainnya. Fardu kifayahnya saja belum tertutupi. Adapun tentang masalah-masalah ilmu keduniaan, maka sudah berlebihan manusia di dalam mengejarnya, sehingga tidak perlu sama sekali untuk mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Kaum muslim nanti bagaimana kalau tidak punya dokter? Banyak, alhamdulillah, dokter-dokter daripada kaum muslim. Bagaimana kalau tidak punya teknisi? Banyak, alhamdulillah. Bagaimana kalau tidak memiliki ahli fisika, ahli biologi? Banyak kaum muslimin. Tetapi kenapa tidak ada yang merisaukan bagaimana kalau tidak ada orang yang alim? Tidak ada pakar-pakar ilmu agama. Tidak ada orang yang menjadi rujukan dalam perkara din. Itu yang mestinya menjadi pertanyaan. Ma dzakartuhu lakum min annahu la yutlaqul qaul bi anna hadhihi al-ulum aw nahwu atau nahwaha wajibah ala kulli muslim yang bani ala hadzal asr. Apa yang aku telah sebutkan kepada kalian bahwasannya tidak boleh dimutlakkan menyatakan bahwasannya ilmu-ilmu keduniaan ini sebagai ilmu wajib atas setiap muslim, ini terbangun di atas asal yang baru saja kita sebutkan ini. Idan jika demikian, min babi aula maka na min hadzal ulum yata'allaq bima ya'ti fi shuhuf wa fil majallah. Maka tentu saja lebih utama lagi untuk tidak bisa dikatakan sebagai perkara yang wajib ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang tersebut di dalam surat-surat kabar dan majalah-majalah. Fa innahu la yutlaqul qaul fiha annaha min al-ulum al-wajib ta'allumuha ala kulli talibi ilmin. tidak benar kalau ilmu-ilmu seperti ini, apa yang mereka istilahkan dengan fiqhul waqi, sebagai ilmu yang sifatnya fardu ain, atau ilmu-ilmu yang hukumnya wajib untuk dipelajari atas setiap muslim. Sedangkan ilmu-ilmu yang tadi disebutkan daripada ilmu-ilmu dunia yang pada hakikatnya bisa sampai pada taraf fardu kifayah saja, saat ini sudah berlebihan manusia di dalam mengejar ilmu-ilmu tersebut. Fardu kifayah dalam artian juga akan ada pahala jika memang niatnya benar, dan cara mencarinya juga benar, cara mendapatkannya juga benar. Itu akan menjadi pahala. Niatnya benar dan caranya juga benar. Nah, demikian poin terkait dengan al-aslu tsani. Berikutnya kita masuk kepada al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga. Qala Syekh Muhammad Bazmul rahimahullah, al-ikhlasu fi talabil ilmi syartun tatabu'iyun la ibtidai. Ikhlas di dalam menuntut ilmu, ini merupakan syartun tatabu'i, syarat yang mengikut, bukan syarat yang harus ada di permulaan. Apa maknanya? Wa makna dzalik, maknanya adalah anna talibal ilm yahris ala mutaba'atil ikhlas fi nafsih. Bahwasanya talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia harus punya hirs, punya semangat dan kesungguhan di dalam dia mengoreksi keikhlasan pada dirinya. Wala yamtani'u 'anit talab bidakwa annahu lam yatahaqqaq ladaihi al-ikhlas. Bukan kemudian dia menahan dirinya dari menuntut ilmu, bukan kemudian dia berhenti dari menuntut ilmu dengan anggapan bahwasannya dirinya belum mampu untuk menjaga keikhlasan. Itu maknanya. Jadi sekali lagi, makna daripada judul yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa ikhlas itu syarat tatabu'i. Ikhlas itu merupakan syarat yang sifatnya mengikut. Artinya apa? Syarat yang sifatnya harus terus menerus untuk dikoreksi dalam hati kita, bukan menjadi syarat yang sifatnya harus ada selalu. Karena niat ikhlas itu begitu sangat berat dan sulit. Tidak benar kalau kemudian seseorang mengatakan saya belum berani untuk menuntut ilmu. Kenapa? Syarat saya belum bisa untuk ikhlas. Kalau kamu belum bisa untuk ikhlas, maka koreksi hati. Senantiasa periksa niat-niat kita. Luruskan. Setiap kali menyimpang, maka luruskan kembali. Setiap kali kemudian niat-niat tersebut mengarah kepada hal-hal yang tidak benar, merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah dalam menuntut ilmu, maka kembalikan, luruskan kembali. Terus seperti itu, koreksi, koreksi, koreksi. Jadi tatabu'i, senantiasa dikoreksi dan diikuti terus niat tersebut, senantiasa didampingi. Tidak kemudian karena merasa belum bisa ikhlas maka meninggalkan thalabul ilm. Itu yang diharapkan oleh syaitan. Itu yang diharapkan oleh syaitan. Baik, apa makna ikhlas? Wa makna al-ikhlas fassarahu ba'du ahli al-ilm. Dan makna ikhlas disebutkan oleh sebagian ahli al-ilm. Di antaranya adalah Ibnu Juma' al-Kinani dalam Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Qala Ibnu Juma'ah al-Kinani, huwa husnun niyyah fi talabil ilmi. Jadi makna daripada ikhlas adalah husnun niyyah, bagusnya niat di dalam menuntut ilmu. Bi'an yaqsuda bihi wajhallah ta'ala, yakni dengan memaksudkan daripada menuntut ilmu itu untuk bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat wajah Allah, artinya masuk ke dalam surga sebagai jalan untuk kita bisa meniti surga, jalan-jalan ilmu tersebut. Wal amal bihi, dan mengamalkannya, karena ilmu ya, sebagaimana pelajaran tadi malam disampaikan oleh oleh Al-Ustaz Abu Said Hamzah ya, bahwasanya ilmu itu wasilah, bukan ghaya. Ilmu itu adalah sarana dan bukan tujuan. Jadi tujuannya adalah beramal dengan ilmu, bukan sekedar menjadi wacana atau menjadi pengetahuan semata. Ilmu tidaklah bermanfaat jika tidak diamalkan. Maka dimaksudkan dengan menuntut ilmu tersebut wajah Allah dan untuk bisa mencapai ghaya, mencapai daripada tujuan. Tujuan daripada amal ini tidak akan bisa tercapai kecuali dengan ilmu. Wa ihya syariah, dan ihya syariah, menghidupkan syariat. Ini diantara niatan yang benar dalam menuntut ilmu, menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak mempelajari ilmu, dia menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka dia akan melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Bahkan bisa membuat perkara-perkara baru dalam ibadah sehingga mematikan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan berbagai macam amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Akan membawa kepada jauhnya seseorang dari Allah, bukan taqarrub tapi tabaut. Bukan mendekat tetapi justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwira qalbihi, dan untuk menerangi hatinya. Ya, dengan ilmu dan amal saleh maka hati seseorang akan tersinari. Ya. Allah menyatakan wa ja'allakum nuran tamsuna bihi, dan Allah akan jadikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan padanya. Memiliki mata hati. Di dalam kita berjalan pada dunia ini, ya, kita menggunakan mata, mata kepala kita. Mata kepala kita ini tidak akan sanggup melihat, ya, walaupun keadaan mata ini sehat, bukan mata yang rabun, bukan mata yang sakit. Tetapi mata yang sehat tidak bisa berjalan, melihat jalan, kecuali dengan adanya cahaya. Entah cahaya matahari di siang hari atau cahaya lampu di malam hari. Dalam keadaan mata kita sehat, kita masih butuh kepada cahaya, ya kan? Cahaya matahari dan cahaya lampu. Demikian pula hati kita, walaupun hati tersebut bukan hati yang mati, tetapi untuk bisa berjalan, ya, hati tersebut, ya, psikis kita atau jiwa kita, jiwa kita untuk bisa berjalan dengan benar butuh kepada penerangan. Apa penerangan tersebut yang dengan itu hati akan bisa bersinar dan melihat jalan kebenaran? Penerangannya adalah al-ilmu syar'i, tanwir qalbi, menerangi hatinya. Wa tajliyat batini, dan untuk bisa cemerlang batinnya. Wal qurba minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan akan bisa mendekatkan diri kepada Allah ta'ala pada hari kiamat. Wa ta'arud bima u'idda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadli, dan untuk bisa meraih dari apa yang disediakan bagi siapa saja yang memiliki ilmu, li ahlihi yani ahlul ilm, berupa keriduan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya karunia Allah Azza wa Jal kepada mereka ahlul ilmi. Ahlul ilmi mendapatkan sekian banyak daripada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Abu Said Hamzah tadi malam itu juga di antaranya perkara-perkara yang menunjukkan akan fadilah ilmu yang luar biasa. Bagi yang tidak menghadirinya maka bisa melihat, bisa mendengarkan rekamannya. Insyaallah banyak ikhwah yang memiliki rekamannya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alaktu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ini Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam besar, bahkan dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam hadis. Beliau menyatakan ma'alastu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku menangani sesuatu yang lebih sulit atas diriku dibandingkan niatku. Menangani sesuatu atau mengobati sesuatu, menjaga sesuatu yang lebih sulit daripada niat. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit daripada niat. Seorang imam besar mampu mengetahui betapa sangat kadar daripada keikhlasan dan senantiasa mengkoreksi hatinya. Orang-orang yang bisa mengatakan kalimat seperti ini tentunya orang-orang yang senantiasa sadar terhadap keadaan hatinya. Adapun orang-orang yang tidak pernah sadar terhadap keadaan hatinya, maka dia tidak akan bisa mengerti tentang seperti apa susahnya dan sulitnya menjaga keikhlasan. Wala yaqsudu bihil aghrad ad-dunyawiyah. Tidak pula dimaksudkan dengannya tujuan untuk mendapatkan ilmu tersebut adalah kepentingan-kepentingan duniawiyah. Apa bentuk daripada kepentingan-kepentingan duniawiyah? Min tahsilir riyasah. Menuntut ilmu, belajar agama, ya, untuk bisa mengejar gelar S1, S2, S3, untuk bisa disebut sebagai LC, untuk bisa disebut MA, untuk bisa disebut doktor. Bukan sekedar seperti itu. Ya. Bukan itu ilmu. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Said. Bahwasanya ilmu adalah apa yang akan membawa kepada khasyiatullah. Kalau ilmu itu tidak mendatangkan khasyiatullah, maka pada hakikatnya itu bukan ilmu. Atau kalaupun itu ilmu yang dia pelajari secara zahir, maka itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat pada dirinya. Kalau tidak menghasilkan khasyiatullah. Ya. Ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riasah kepemimpinan itu adalah amanah. Berat. Sehingga orang-orang yang berilmu, mereka tahu kadar daripada beratnya amanah daripada kepemimpinan. Mereka lari darinya. Karena mereka berilmu. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian seseorang belajar ilmu agama hanya semata untuk bisa dikatakan sarjana agama, ya, untuk kemudian bisa mendapatkan kedudukan di masyarakat, tahsilur riyasah wal jah, ya, untuk bisa memimpin dan mendapatkan martabat dan kedudukan, wal mal, juga untuk mendapatkan harta, wa mubahatil akram, dan untuk berbangga dengan rekan-rekannya, wa ta'zimin nas lahu, dan untuk bisa mendapatkan pengagungan manusia kepada dirinya, wa tasdiruhu fil majalis, dan untuk bisa tampil di majelis-majelis, bisa berbicara di hadapan manusia, wa hudzalik, dan yang semisalnya fayastabdil al-adna billadhi huwa khair, maka orang seperti ini dia menggantikan sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik. Seorang yang ikhlas dia berdakwah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kemudian tujuannya supaya disebut sebagai orang alim atau dipanggil ustaz, ya, atau yang semisalnya, tidak. Bukan itu tujuannya. Dia dipanggil ustaz atau tidak dipanggil ustaz, dipanggil syekh atau tidak dipanggil syekh, ya, dipanggil kiai atau tidak dipanggil kiai, enggak ada bedanya bagi dia. Tidak merubah sedikit pun kedudukan dirinya, apa kondisi daripada hatinya. Ada orang-orang yang merasa karena sudah belajar sampai Yaman misalnya pulang, kemudian ada yang memanggilnya dengan nama kunyahnya saja, tidak kemudian mengembel-embel dengan ustaz, marah dia. Marah. Merasa tidak dihargai. Nah, ente belajar sampai jauh-jauh di sana, apa tujuannya hanya supaya bisa dipanggil ustaz? Na'udzubillah. Ikhwah yang memanggil ustaz kepada ente, mereka beribadah kepada Allah, ta'zim terhadap ahlul ilm. Orang yang tidak manggil ente, itu urusan dia. Adapun antum, justru permasalahannya pada diri antum sendiri. apa niat antum dalam belajar? Kan begitu. Ini nama ya'rifu fadl li dzil fadl, tahu. Orang yang mengetahui tentang keutamaan orang yang berilmu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang yang tidak punya keutamaan, dia tidak bisa mengenali keutamaan pada orang lain. Akan tetapi bukan tujuan seseorang di dalam tiap belajar untuk supaya disanjung-sanjung, ya, disebut-sebut namanya, dihormati, diagungkan, disebut dengan panggilan ini dan itu, tidak sama sekali. Ini tentu sesuatu yang butuh untuk direnungi. Qala Abu Yusuf rahimahullah, berkata Abu Yusuf rahimahullah, ya qaum, uridu bi ilmikumullah ta'ala, fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadha illa lam aqum hatta a'lauhum. Wahai qaum, ya, tentunya kepada para thalabul ilm, kepada murid-muridnya, ya, atau kepada orang-orang yang selevel dengannya. Abu Yusuf salah seorang ulama murid daripada Abu Hanifah. Uridu fi ilmikumullah, maksudkanlah dengan ilmu kalian itu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hendaknya kalian mengarahkan hati-hati kalian hanya kepada Allah dalam ilmu-ilmu kalian. Jangan mengharapkan sanjungan pujian manusia. Fa inni lam ajlis majlisan qat anwi fihi an atawadha. Sungguh diriku tidaklah aku duduk dalam satu majlis sama sekali yang aku niatkan di dalam majlis tersebut untuk aku tawadhu, ya, merendahkan diriku di majlis tersebut, illa lam aqum hatta a'lauhum, melainkan tidaklah aku berdiri dari majlis tersebut sampai diriku justru mengungguli mereka yang ada dalam majlis. Niatnya ingin tawadhu, ingin tidak banyak bicara dalam majlis, ya, majlis-majlis ilmu, ya, tentunya, ya, majlis mudzakarah. Dan biasa para ulama dahulu dan para thalabul ilm mereka memiliki majlis-majlis, ya, musyawarah, berbicara tentang masalah-masalah umat, juga berbicara tentang fawaid-fawaid ilmiah, ya. Alhamdulillah asatidzah pun juga demikian, nikmat azimah, ya. Setiap bulan kami berkumpul di sana, ya, para asatidzah dari beberapa daerah berkumpul membaca beberapa kitab usul, kitab manhaj, kemudian berbicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan dakwah di majelis masing di daerah masing-masing, ya, kemudian berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dari para dai-dai masing-masing, ya, atau dari para ikhwah yang ada di tempat masing-masing, dibahas di situ, ya, dibahas di situ. Maka di situ tentu akan terlihat orang-orang yang istilahnya para asatidah, masya Allah keilmuan mereka, ya. Terkadang terjadi adu argumentasi di situ, dan itu terjadi pada masa dahulu kala. Para ulama majelis mudzakarah seperti ini biasa terjadi argumentasi, dan di situ dalam argumentasi tersebut akan terlihat hujah-hujah dari masing-masing ahlul ilmi yang ada, ya. Kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak dalam majelis tersebut. Masya Allah, dari Ustaz Fulan berbicara demikian, mengeluarkan argumentasi demikian, dalilnya demikian, demikian, demikian. Masya Allah, dapat lagi dari sana, dari sini. Itulah majelis yang hidup, majelis mudzakarah, majelis ilmu. Maka Abu Yusuf mengingatkan, ya kaum, kalau kalian memiliki ilmu, maka hendaknya ilmu-ilmu kalian itu diniatkan semata-mata untuk Allah Azza wa Jal. Jangan kalian menginginkan dengan ilmu kalian ketinggian, ya, jangan menginginkan ketinggian atau merasa lebih tinggi dari yang lain atau memandang rendah kepada yang lain. Tawadhu'lah kalian. Sungguh tidaklah aku duduk dalam satu majelis yang aku niatkan di dalam majelis tersebut tawadhu', melainkan justru dengan itu aku mengungguli yang lainnya. Aku berada di atas yang lainnya, a'lauhum. Yani dimuliakan maksudnya. Dalam permasalahan-permasalahan tidak banyak bicara, tapi saat berbicara ilmiah yang dia sampaikan, maka orang akan mengetahui kadar keilmuan seseorang. Walam ajlis majlisan qat anwi fihi an a'lauhum illa lam aqum hatta aftadhi. Dan tidaklah aku duduk di satu majlis sama sekali yang aku niatkan pada majlis tersebut untuk aku ngungguli mereka yang ada di majlis tadi, melainkan tidaklah aku berdiri dari majlis tersebut hingga tersingkaplah keadaan diriku. Jadi manusia biasa yang di situ banyak kesalahan, ya, banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Demikian kata Abu Yusuf. Wal ilmu ibadah minal ibadah, dan ilmu itu adalah ibadah daripada ibadah-ibadah yang ada. Wa qurbah minal qurab, dan juga ilmu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Qurbah daripada qurbah-qurbah yang lainnya. Justru ilmu adalah sebaik-baiknya ibadah. Tidak ada ibadah yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Dalam artian ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah ataupun yang wajib daripada fardhu kifayah, maka tidak ada yang lebih utama daripada ilmu. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang walaupun besar nilainya, apabila terkait dengan dirinya sendiri, sholatnya, puasanya, zakatnya, itu kemaslahatannya kembalinya kepada dia. Berbeda dengan ilmu. Satu bab saja yang dia pelajari daripada ilmu yang kemudian dia amalkan atau dia ajarkan kepada yang lain, maka itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir, terus mengalir. Fa'in akhlas tafihi niyah qubila wa zukiya. Kalau engkau ikhlaskan padanya di dalam menuntut ilmu tersebut niatmu, maka akan diterima dan akan disucikan, dibersihkan. Wa tamat barokatuh, dan akan sempurna barokahnya. Wa in qusida bihi ghairu wajhillahi ta'ala habita wa doa. Adapun jika dimaksudkan dengannya selain wajah Allah Ta'ala, maka akan sia-sia dan akan sirna, terlantar. Wa khasirat safqatuhu, dan akan merugi jual belinya. Wa rubbama tafutuhu timaqasid wa la yanaluha, dan bahkan terkadang apa yang dia niatkan tadi yang sudah dia simpangkan bukan lagi kepada Allah, niat-niat duniawiyah, niat-niat duniawiyah itu pun juga dia tidak dapatkan. Tafutuhu tilkal maqasid, tujuan-tujuan tersebut pun juga terlewat darinya. Wa la yanaluha, tidak dia dapatkan. Sudah salah niatnya, ya, tidak mendapatkan pahala, menghabiskan waktu sia-sia, ternyata tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena yang dia tuju dan dia inginkan tidak kesampaian. Dia harapkan dengan itu, ternyata juga dia tidak dapatkan. Kasihan. Khasirat dunia wal akhirat. Rugi dunia, rugi akhiratnya. Fayakhibu qasduh wa yadi'u sa'yuh, maka tujuannya terlantarkan dan usahanya sia-sia. Taib. Wa yanbani 'ala hadzal asl umurun. Dan terbangun di atas asal ini ada beberapa perkara. Anna ma yalummu bihi syaitan qalba ba'dihim, bahwasanya apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada hati sebagian mereka. Ya lumu itu apa yang ditampak-tampakkan begitu, apa yang diperlihatkan oleh syaitan terhadap hati sebagian mereka. Yuridu sarfam anil ilmi, yang tujuan syaitan tersebut untuk memalingkan mereka dari ilmu. Bidakwa tarkit tolab, dengan dakwaan, dengan yakni anggapan, ya, meninggalkan menuntut ilmu. Hatta yatahaqqaq ikhlasun niyah, ya, hingga sampai terrealisasi keikhlasan niat. Itu merupakan hilah syaitaniyah, itu merupakan tipu daya syaitan. Jadi apa yang kemudian dibisikkan kepada seorang thalibul ilm, kamu kalau menuntut ilmu dengan tujuan-tujuan yang tidak beres seperti itu, akan justru membawa kepada kerugian dunia dan akhiratmu. Lebih baik kamu tidak usah menuntut ilmu. Kalau mau menuntut ilmu, ilmu-ilmu yang dunia saja. ilmu-ilmu agama berat urusannya. Kalau kamu sampai tahu ilmu dan tidak menjalankannya, maka resiko kamu lebih berat daripada orang yang bodoh. Dibisiki oleh syaitan demikian. Niatan-niatan kamu itu tidak benar, ya. Maka kamu jangan menuntut ilmu. Perbaiki dulu niatmu yang benar, baru kalau mau menuntut ilmu setelah baiknya niat. Yang seperti ini merupakan hilah syaitania. Tujuan daripada syaitan adalah menghalangi seseorang di dalam menuntut ilmu. Wa makrun wa khadi'ah, dan makar serta tipu daya. Bal alal muslim an yastamirra fi talabil ilm. Bahkan wajib atas setiap muslim untuk tetap dia terus menuntut ilmu, ya. Ada jadwal-jadwal kajian, datangi semampunya. Jadwal-jadwal kajian dimanapun kalau memang mampu datangi, ya. Bismillah. Luruskan niat dari semenjak di rumah, kemudian nanti di jalan, kemudian sampai di tempat dan seterusnya, karena niat ini butuh kepada tatabbuk, ya, untuk senantiasa ditelusuri dan diikuti, ya, senantiasa untuk diiringi. Bal alal muslim an yastamirra fi talabil ilm. Wajib atas setiap muslim untuk terus dalam menuntut ilmu. Wa yutabi' niyatah, dan senantiasa untuk dia menelusuri niatnya, memeriksa niatnya, memperbaiki niatnya. Kama qala Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana tadi telah disebutkan, ya, ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku. Ini Sufyan, tapi lagi yang lainnya. Baik, hadza wa huwa Sufyan. Ini ucapan Sufyan, walaupun demikian, ya. Sufyan ma'ruf seorang ulama kibar, tetapi beliau mengatakan demikian. Yang lain mengatakan bahwasannya suatu ketika aku mempelajari satu hadis, ya. Maka di saat aku membaca, aku melihat niatku sudah berubah, maka aku kembali perbaiki niatku. Di pertengahan aku membaca kembali, niatku sudah mulai berubah lagi, aku perbaiki lagi niatku. Kemudian aku lanjutkan membaca lagi, niatku ternyata berubah lagi, maka aku luruskan kembali, kata salah seorang ulama salaf. Di akhir daripada ucapan beliau, beliau mengatakan bahwasannya, bal al hadithul wahid yahtad ila niyat. Bahkan hadis yang satu ini saja butuh kepada sekian niat. Diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, terus seperti itu. Butuh kepada tatabbuk, ya. Butuh kepada penelusuran dan terus penjagaan, diiringi, ditelusuri, dikoreksi, diperiksa niatan-niatan kita. Hadza wa huwa Sufyan fa min babi aula ghairu. Demikian ucapan Sufyan, maka lebih-lebih lagi selain Sufyan, yakni kita-kita ini, ya, lebih-lebih lagi, fala yaj'al dzalika sarifan lahu an talabil ilm. Maka jangan kemudian hal itu jadikan alasan untuk seseorang meninggalkan menuntut ilmu. Walamma qala Hisyam ad-Dustuwai rahimahullah, wallah ma astati an aqul inni dhahabtu yawman qad atlubul hadith uridu bihi wajhallah. Di saat Hisyam ad-Dustuwai, salah seorang ulama hadis, ya, kibar rahimahullah, di saat Hisyam menyatakan, demi Allah, aku tidak sanggup untuk mengatakan bahwasanya diriku pernah satu hari saja berangkat menuntut ilmu hadis, mencari hadis, aku niatkan dengannya wajah Allah, tidak sanggup aku mengatakan demikian. Mungkin saja melihat pada kondisi seperti itu pada masa itu, para ahlul hadis, orang-orang yang terkenal, tenar, dan dimuliakan di mana-mana, namanya harum, maka mungkin dalam menuntut ilmu hadis tersebut menginginkan ketenaran, ya, menginginkan kedudukan, menginginkan ini dan itu daripada manusia, ya. Walaupun mereka para ulama kibar, ya, mereka para ulama kibar, di saat muncul hal-hal tersebut mereka tepis, tetapi sangat mungkin untuk muncul kembali, mereka tepis lagi, muncul kembali, mereka tepis lagi, dan seterusnya. Sehingga Hisyam ad-Dustuwai mengatakan, tidak sanggup aku mengatakan pernah satu hari saja aku berangkat menuntut ilmu hadis, mencari ilmu hadis, ya, dan dalam keadaan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. di saat Hisham menyatakan demikian, alaqa alaihi dzahabi rahimahullah. Al-Imam Dzahabi memberikan komentar. Memberikan komentar kepada Hisham, ucapan Hisham tadi, wallahi wala ana, demi Allah tidak pula diriku. Imam Dzahabi. Siapa yang tidak kenal dengan imam besar tersebut? Memiliki murid-murid yang luar biasa banyaknya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara bilangan murid-muridnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwasannya dalam minum air zam-zam, ya Allah berikan diriku kekuatan hafalan sebagaimana engkau berikan kepada Al-Imam Az-Zahabi. Ini Al-Hafidz. Beliau hafal ribuan hadis sampai dikatakan Al-Hafidz. Tetapi beliau masih mengatakan demikian. Ini Al-Imam Az-Zahabi menyatakan wallah wala'an, demi Allah tidak pula diriku. Tidak sanggup untuk mengatakan bahwasannya dalam satu hari pernah aku menuntut ilmu ya, semata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang mengerti tentang kadar dirinya dan bagaimana berat yang namanya ikhlas, dan orang-orang yang memang tidak menyukai akan ketenaran, sehingga mereka dengan ketulusan dan kejujuran menyampaikan akan sesuatu yang mereka rasakan dan mungkin mereka khawatirkan. Bisa jadi ternyata dalam menurut ilmu hadis tersebut ada sesuatu yang Allah ketahui dan aku tidak ketahui, sehingga aku tidak sanggup untuk mengatakan walaupun hanya satu hari diriku menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu hadis karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Masih panjang ini. Mana cukupkan sampai di sini, mungkin ada pertanyaan.